Shalom. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Ya, waktu berbicara tentang hikmat dalam perbuatan, kita bicara tentang standar Allah memang. Mari kita membuka firman Tuhan dalam 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat 15 sampai yang ke-17. 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat 15 sampai yang ke-17. Saya membaca ayat 15, ayat 16, Bapak Ibu, ayat 17, kita baca bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Yesus, kepada Kristus Yesus. Sama-sama. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan, merenungkan, dan melakukannya dalam hidup Fadil Basari. Nah, pagi hari ini, siang ini, kita diingatkan firman Tuhan bahwa setiap orang percaya telah dilengkapi dengan kebenaran firman Tuhan yang memampukan dia untuk mempunyai hikmat dalam setiap tindakannya, dalam setiap perbuatannya, sehingga dia hidup dalam standar Allah. Saya coba mau mendefinisikannya dulu, bagaimana dalam konteks hikmat ini. Lanjut. Ya, kita bisa lihat tulisannya agak silau ya. Dikatakan demikian, seorang yang berhikmat adalah seorang yang mengenal kesucian Tuhan Allah dan takut akan Dia, seorang yang mengetahui bagaimana menegakkan hidup yang beretika dan hidup suci di hadapan Allah. Itu orang yang berhikmat. Seorang yang berhikmat adalah seorang yang mengetahui bagaimana menggunakan waktu dengan baik untuk memuliakan Allah. Karena kita hidup dan kita punya waktu. Selagi kita punya waktu, berarti kita masih hidup. Dalam hidup itulah rentetan peristiwa-peristiwa yang kita alami, yang kita lakukan, orang bisa lihat berhikmat apa enggak. Gitulah. Ada banyak orang menganggap dirinya berhikmat, tetapi lingkungan menganggap tidak, itu bodoh. Dan secara psikologis lebih mengerikan, bahwa orang bisa begitu rohani, bisa begitu baik dalam pelayanan di gereja, di kantornya, tetapi bisa tetap begitu rusak dalam satu sisi kehidupannya. Tetap punya selingkuhan, tetap punya dosa favorit, dan dia tetap hidupi sambil pelayanan, dan tetap baik. Sehingga kadang orang confused, kok bisa ya? Orang baik sebodoh itu ambil langkah. Ya. Sehingga orang bilang, enggak berhikmat. Bahkan orang yang punya teori tentang hikmat, seperti Salomo, juga jeblok dalam keputusan-keputusan hidupnya. Juga tidak berhikmat dalam perbuatannya. Iya kan? Enggak ada orang berhikmat sehebat dia di bumi ini. Tetapi akhirnya dia hanya mengetahui hikmat. Dia bisa mengajarkan hikmat. Tapi sayangnya dia tidak bisa hidup dalam hikmat itu. Dan ini menjadi kecelakaan terbesar dalam dunia apologetika. Saat orang mempertanyakan, Pak, mengapa ada banyak orang Kristen yang begitu aktif di pelayanan? Begitu hebat dengan ayat Alkitab. Begitu pintar bicara. Tapi kelakuannya kok jelek? Nah lo, kok gak bisa dipercaya? Kok begitu? Sulit dijelaskan karena satu hal. Ia tidak menghidupi kebenaran firman Tuhan itu. Karena itu dikatakan di sini bahwa seorang yang berhikmat adalah seorang yang mengenal kesucian Tuhan. Aku kudus, kamu juga harus kudus. Dan untuk itu kita diciptakan. Supaya tak bercacat, tak bercelah. Dipilih sebelum dunia dijadikan. Diberikan karunia, diberikan segala macam hikmat, segala macam sesuatu untuk hidup saleh. Dan luput dari segala hawa nafsu duniawi yang mematikan. Itu 2 Petrus 1 ayat 3 sampai yang ke-4. Dan seorang yang berhikmat singkatnya seorang yang mengetahui bagaimana menggunakan waktu hidup kita ini dengan baik. Kita lihat satu klip yang pertama contoh Orang kadang melangkah tidak berhikmat. Yang pertama yang wow. Tindakan kita yang gak berhikmat akan muncul ke permukaan. Walaupun dalam retetan-retetan kita coba berusaha baik. Wah, orang lempar pakaian dalam, oh lewat. Orang lempar BH-nya, oh lewat. Orang lempar, oh lewat. Tapi ternyata ada punya sisi gelap tersendiri yang akhirnya muncul. Mengapa orang penting berhikmat? Karena pada akhirnya keutuhan hidup kita itu akan terlihat jelas. Dengan apa yang kita lalui. Keputusan demi keputusan yang kita ambil. Seringkali kita diri ini seringkali menganggap diri kita berhikmat. Tapi acap kali sulit. Nah, akarnya itu dari mana? Sehingga sulit sekali kita mempunyai hikmat dalam setiap keputusan hidup kita, perbuatan kita. Saat orang lain tidak melihat kita. Ayat 15 diingatkan. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu. Sehingga hikmat datang dari pengenalan akan firman Tuhan. Bukan kepandaian, buku-buku motivasi udah makin banyak, self-help makin banyak, buku-buku pengembangan diri, psikologi, terapan psikologi, modern, populer, begitu luas, teologi, filsafat, begitu banyak dibuat, buku-buku dicetak setiap hari, tetapi kehidupan gereja tidak tambah rohani. Kehidupan orang Kristen tidak kelihatan tambah berhikmat. Ada yang hilang karena di sini awalnya. Bahwa banyak keluarga tidak mengajarkan firman Tuhan pada anak-anaknya. Dalam Ulangan 6 ayat 4 sampai yang ke-6. Ayat 4 dikatakan waktu Allah bicara kepada Musa. Yahweh Elohenu, Yahweh Ehad, Yahweh Allah kita, Yahweh itu Esa. Ayat yang ke-4. Ayat yang ke-5 bicara tentang mengasihi Tuhan. Kasih Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu, segenap kekuatanmu. Ayat yang ke-6 langsung. Ajar anak-anakmu firman Tuhan. Saat berdiri, berbaring, berjalan, duduk dimanapun. Langsung, setelah bicara panggilan Israel, bicara mengasihi Tuhan, maka poin yang pertama keluarga, ajar anak-anak firman Tuhan, supaya tumbuh dalam keputusan hidupnya, punya pemikiran yang takut akan Tuhan, takut akan kesucian Allah, sehingga dikatakan anak itu berhikmat. Dan itu Paulus lihat dalam kehidupan Timotius. Kamu berhikmat dari apa? Pengenalanmu akan firman Tuhan sejak kecil. Saya ingin tanya bapak-bapak, siapa di antara kita yang mengajarkan anak-anaknya firman Tuhan setiap hari? Coba angkat tangan. Kalau setiap hari kelewatan, seminggu sekali dah. Kalau enggak ada, jangan sadar, jangan kecewa. Kalau anak-anak kita bertumbuh dengan pola pikir yang tidak takut akan Tuhan, tidak alkitabiah, dan tidak berhikmat dalam keputusannya. Kuliah tetap kuliah, goblok jalan terus. Enggak pernah belajar. Sekolah di sekolah mahal. Kok cuma bisa nyontek doang? Ya. Kan yang penting lulus sertifikat. Gitu. Kenapa? Oleh karena kita selalu berpikir bahwa gereja bisa membuat anak kita beriman dan takut akan Tuhan. It's wrong. Pertumbuhan iman itu harus ada dari keluarga benih itu. Gereja tinggal merawat. Menumbuhkan dengan khotbah di sekolah minggu, cerita remaja, pemuda, jika tidak, oh dia aktif di pelayanan, iya, tapi pola pikirnya tetap duniawi. Tidak akan berhikmat. Hanya saat ini gue butuh ini, gue lakukan. Saat ini aku mau kerjakan, aku kerjakan. Saat ini gue mau senang ini, diperbuat. What next? I don't care about that, emang gue pikirin. Itu pola pikirnya. Compulsive generation. Bahkan bapak-bapak juga begitu. Gue gak ada perasaan lagi, tinggalkan istri, anak. Istri juga begitu. Gue gak ada cinta lagi. Ya tinggalkan. hanya sekedar perasaan menjadi Tuhan semu dalam keputusan. Pergumulan menjadi begitu berat, gara-gara anak terikat narkoba, kita selalu menghancurkan diri kita dengan menyalahkan situasi dan kondisi. Lupa bahwa Tuhan lebih besar daripada kondisi kita, situasi kita. Kita bangkrut, harga diri kita lenyap. Gagal jadi bupati, gagal jadi wali kota, stres. Dan gak mau keluar rumah. Sampai saya bilang, harga diri bapak hanya sejauh bupati. Konyol sekali bahwa cucu Anda tidak berharga, anak Anda tidak berharga. Kecuali jabatan yang Anda kejar. Itu pun dengan banyak kesalahan, kompromi dan korupsi. Apa yang kau mau buat? Banyak keputusan tidak berhikmat. Supaya naik jabatan, pindah agama. Supaya bisa masuk DPR, pindah agama. Supaya cepat nikah, pindah agama. Hasilnya tidak lebih membahagiakan. Tidak lebih membuat kaya. Tidak memuaskan. Dan hanya ada kekecewaan. Oh, kita kompromi, melakukan apa yang bos inginkan, teman-teman inginkan, karyawan inginkan, keluarga inginkan, dengan melanggar firman Allah. Hasilnya sama. Kita tidak lebih puas dengan kehidupan ini. Dan seringkali kita menyalahkan, ya saya kayak gini gak bisa buat baik karena keluarga broken home. Saya cacat, mental memang, orang tua bejat. Anak juga ikut bejat. Seorang ayah marahin anaknya. Kamu tuh perempuan, jangan terlalu keras. Kenapa emang? Anaknya dengan enteng ngomong begitu. Kenapa emang? Saya hanya nyeletuk depan mama papanya. Bapak moyang keras, mak moyang keras, nenek moyang keras, gimana anak tidak keras? Itu hari-hari yang anak lihat di rumah. Bagaimana mungkin tidak? Dan kalau orang tua tidak bisa keputusan-keputusannya dalam hikmat mau nasihatin anak, anak bilang, gak usah ngomong, lihat dulu diri sendiri. Saya lebih baik daripada papa. Mama saya dengar, papa tidak. Kenapa? Karena keputusan-keputusan itu membuat orang kecewa. Padahal kalau kita lihat ayat yang ke-16, pada waktu seseorang itu dibimbing dalam kebenaran firman Tuhan dan punya hikmat, betapapun latar belakangnya berantakan, betapapun tidak berpendidikan, betapapun miskin, betapapun jelek orang bilang, betapapun idiot masa lalunya, ayat 16, segala tulisan dilamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, untuk mendidik orang dalam kebenaran. Sehingga keputusan-keputusan hidupnya berhikmat. Kita lihat satu tayangan film. Ya, Arm and Legs. indah. Berapa banyak kita terlalu sering saat keputusan kita salah, kita menyalahkan keluarga, kita menyalahkan pimpinan, kita menyalahkan gereja, kita menyalahkan gembala, kita menyalahkan anak. Tidak pernah kita menyalahkan diri kita seringkali. Dua orang tadi, satu pasang yang sangat unik, satu enggak punya tangan, satu enggak punya kaki. Bisa menyerah pada keadaan dan berkata, saya tidak bisa baik. Keputusan saya, sikap hidup saya, karena kepepet saya bertahan hidup. Saya bisa nipu, saya bisa berbohong, saya bisa melakukan apapun dalam kehidupan saya. Dia bisa jadi pengemis, memanipulasi hidup orang. Di setiap kebaktian menadahkan tangan, atau di depan gereja, duduk, meminta-minta. Dengan apa yang ada padanya, dia tampil, dia melatih, mendisiplin, tanpa harus kakinya tumbuh, ada mujizat terjadi. Tanpa tangan palsu. Dia bisa tampil indah, dan kita bisa terharu, kita bisa kagum. Karena melihat dari kekurangan, orang bisa tetap baik dalam keputusan-keputusannya, dalam setiap langkahnya. Firman Tuhan mengajar, bahkan ayat 17 mengatakan, setiap orang kepunyaan Allah telah, bukan akan, diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Persoalannya seringkali kita tidak mempunyai keberanian untuk melihat kenyataan bahwa Tuhan kita mampu melakukan apa yang tidak mungkin manusia lakukan. Dari yang tidak ada menjadi ada. Dari kegagalan keluarga kita, dari cacat mental kehidupan kita, dari rusaknya masa lalu kita, dari bangkrutnya perusahaan kita, dari ketidaksempurnaan anak-anak kita. Pada waktu kita terus melekat kepada firman Allah, oleh karena hidup dalam Kristus, keputusan hidup yang berhikmat, itu menjadi satu bagian yang integral. Terintegrasi di setiap pemikiran, perkataan, perbuatan, sehingga entah bagaimana orang mengatakan bahwa kita orang yang berintegritas. Tapi kalau enggak ada Kristus yang dimiliki, dan firman Tuhan memang menjadi asal, kita hafal, kita mengerti, kita ajarkan, tidak dihidupi, itu menjadi kecelakaan terbesar dunia teologi, pelayanan, dan juga dalam kehidupan kekristenan. Terlalu banyak teologi, terlalu banyak ilmu, terlalu banyak hal, pendekatan, seminar, tetapi yang terlalu sedikit untuk mentaatinya, melakukannya. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kebenaran firman Tuhan itu jelas. Pada tahun 86, Billy Graham mengumpulkan banyak para penginjil sedunia di Amsterdam dan mengungkapkan satu ilustrasi yang dimengerti semua orang yang hadir walaupun Inggrisnya pas-pasan. Dia menceritakan dua orang bersaudara di satu tempat di mana hidupnya begitu jahat, begitu liar, begitu menghina kekristenan, bahkan kadang melecehkan ibadah. Sehingga di kampung itu dikenal bahwa orang itu memang tidak ada dosa yang tidak pernah dia buat. Dan satu kali saudaranya meninggal. Dan karena agamanya memang disitu cuma Kristen, mau gak mau ya ke gereja itu. Dan cuma ada satu gereja itu. Yang sering dia hina, dilecehkan. Jadi walaupun dengan berat hati dia datang ke Bapak Pendeta, di Bapak Pendeta, kami tahu kami seringkali mengecewakan dan seringkali salah dengan gereja, jemaat, dan Pak Pendeta sendiri. Tetapi Pak Pendeta orang Kristen, kasihanilah kami. Tolong kuburkan saudara saya. Pendetanya bilang, Anda tidak pernah mau ke gereja, seringkali mengganggu ibadah kami, menghina jemaat, menghina saya. Lantas gimana sekarang minta saya melayani? Tolonglah Pak Pendeta. Saya akan kasih uang yang banyak. Dikasih setumpuk uang, pendetanya lihat. Oke, tapi dengan satu syarat. Pak Pendeta harus mengatakan bahwa saudara saya adalah orang yang kudus. Ups. Pendetanya mikir sejenak. Oke, done. Jemaat heboh. Kenapa tiba-tiba pendeta mau melayani orang yang bajingan ini, yang begitu rusak di kampung, terkenal bejatnya, arogannya, jahatnya terhadap orang Kristen. Dan sekarang juga pendeta udah berani berkhotbah untuk mengatakan bahwa orang ini orang yang kudus. Jadi jemaat berbondong-bondong datang mau dengar, kira-kira ini pendeta mau ngomong apa di samping peti mati dan waktu dikuburkan. Dan waktu peti diturunkan ke liang lahat, pendeta berkhotbah, dia bilang, sebentar kita akan mengubur saudara kita ini. Dan kalian semua tahu bahwa dia orang yang jahat, yang liar, yang keras, yang sadis, penjinah, penjudi, pembunuh. Dan tidak ada dosa yang tidak dia lakukan. Yang paling kasar yang kita kenal. Tetapi dibandingkan saudaranya, dia adalah orang yang kudus. Itu berhikmat kan? Seringkali hikmat itu menjadi sesuatu yang tidak pernah mudah. Compare to whom? Dibandingkan siapa hidup kita benar? Dibandingkan siapa hidup kita bisa dipercaya? Dibandingkan oleh siapa orang bisa melihat bahwa perbuatan-perbuatan kita itu memang hasil dari keputusan yang berhikmat? Compare to whom? Bajingan? Penjahat? Koruptor? Compare to whom? Sewaktu kita menengok diri kita, berapa banyak alasan yang kita buat? Ya Allah kurang cukup sih beri bukti dalam hidup saya. Coba dia buat mujizat, saya gak mungkin melakukan itu. Coba dia buka jalan, jawab doa saya gak mungkin bicara itu. Coba Tuhan beri saya jodoh, saya gak mungkin menikah sama dia. Coba Tuhan berkati karir saya tidak akan mungkin meninggalkan iman. Kita punya alasan untuk semua kesalahan yang kita buat. Yang gak berhikmat. Tapi di sini diingatkan, kita sudah memiliki firman Tuhan. Kita sudah memiliki Yesus. Persoalan kita mau lakukan, tidak. Kita gak bisa mengharapkan orang melakukan kebenaran padahal tidak percaya Tuhan Yesus. Sulit. Percikan-percikannya bisa. Tetapi seutuhnya sulit. Kita pun jatuh bangun. Kita lihat bagaimana seringkali kita punya pemikiran, punya kehidupan, keputusan kita memang kadang kurang berhikmat. Kita coba belajar menghitung, tidak sampai 6.000. Ya, yang goceng, bro. Kita coba ngitung, tolong gak usah ditulis, cuma di luar kepala, 1.000 tambah 40. Ya, kita mulai ya. Sama-sama ngitungnya, yuk. 3, 4. 1.000 tambah 40, terus, lanjut, 2.040, terus. Sekarang udah berapa? Berapa sekarang jumlahnya? 5.000? Berapa jumlahnya Bapak Ibu? 5.000? Empat ribu seratus, tapi mengapa kita berpikir 5.000 tadi? Otak kita bisa menipu kita sesaat yang kita pikir ini pasti benar. Tuhan buka jalan, semua beres. Sesaat kita ambil keputusan itu kita anggap done. Tetaunya salah. Bukankah seringkali setiap apa yang kita doakan berhasil kita anggap jawaban doa dari Tuhan? Lupa kalau iblis bisa ngasih. Ya, kita coba. Sekali lagi, kalau Bapak Ibu melihat anak TK masuk SD, sekolah, seragamnya biasanya apa? Putih, merah. Waktu dia masuk SMP seragamnya apa? Putih, biru. Waktu dia masuk SMA seragamnya putih, abu-abu. Waktu ibu minum air, warnanya? Otak kita bilang putih. Dan itu kan yang biasa kita ngomong minum apa, air putih. Gitu kan. Realitanya itu kan bening. Seringkali kondisi kehidupan kita, bentukan keluarga kita, lingkungan kerja kita, membentuk kita gak bisa keluar dari pola yang sudah ada. Oleh karena itu, mengapa gravitasi itu harus bisa dilawan dengan ketaatan kita pada firman Tuhan? Tanpa itu, kita gak akan bisa ambil keputusan yang berhikmat. Dan kita tahu bahwa banyak ayat kita gak pernah hafal, betul? Sehingga waktu kita berkata, dalam hal ini gak ada ayatnya, apa yang bisa saya buat? Untuk keputusan perbuatan saya tetap punya hikmat. Gak ada dukungan ayat, karena Alkitab bukan textbook dosa. Gak ada banyak hal di situ yang dijelaskan detail. Di luar negeri ada istilah WWJD, What Would Jesus Do? Apa yang Yesus buat kira-kira dalam kondisi seperti ini? Itu pikiran. Yang pertama mereka taruh di gelang, seringkali di kalung. Akronimnya, What Would Jesus Do? Apa yang Yesus buat dalam kondisi seperti ini? Saya menyimpulkan, sederhana, apapun yang Bapak Ibu mau buat, kalau itu keputusan harus berhikmat, dan memang perbuatan kita harus dalam hikmat, artinya bahwa keputusan itu tidak melanggar kesucian Allah. Tidak melanggar kemuliaan Allah. Yang kedua, membangun sesama. Yang ketiga, membangun diri sendiri. maka keputusan itu berhikmat. Kalau melanggar salah satunya, keputusan sudah tidak berhikmat. Melanggar kemuliaan Allah atau kekudusan Allah, menghancurkan sesama, menghancurkan diri sendiri, sudah pasti. Apapun yang Bapak Ibu buat atas nama pelayanan sekalipun, it's wrong. Bukankah banyak keluarga tidak berhikmat? Ada satu pendeta dengan bangga mengatakan, iya Pak, saya serahkan anak saya sama Tuhan. Jadi kalau saya pergi pelayanan, saya kunci dia di rumah, saya serahkan sama Tuhan. Nah anak umur 5 sama 7 tahun dikunci, pergi jam 4 pulang jam 11 malam. Saya bilang, kalau itu anak kelaparan, kalau lampu mati dia takut teriak-teriak. Ibu menjadikan anak ibu monster, oh enggak Pak, Tuhan yang melihara, dengan bangganya. Apalagi orang timur keras kepala kan. Wah, enggak Pak, Tuhan pelihara. Malamnya sharing dia nangis, betul Pak. Anak saya enggak pernah nurut sama saya sekarang. Ya, enggak bisa. Karena luka-luka yang ada, karena keputusan orang tua yang tak berhikmat, sulit. Sering kali kita, saya kan cuma salah satu kali, masa gereja ingat-ingat terus sih? Gitu kan, masa enggak bisa dipercaya? Ada satu cerita, si Ato sama Ule diskusi di penjara. Si Ato ditanya, Lele, berapa tahun kau di penjara? 3 tahun. Apa yang anda buat? Ya aku mabuk nabrak orang mati. 3 tahun. Kau berapa tahun? 10 tahun. Waduh, lebih lama. Dosa apa yang kau buat? Cuma mecahin kaca di tempat kerja. Ah, mecahin kaca di tempat kerja? 10 tahun? Iya. Kau kerja di mana memang? Kapal selam. Bapak Ibu tahu, kenapa seringkali kalau kita buat salah, orang kok lihatnya lama, kalau dunia enggak masalah. Yang muslim buat enggak ada orang ngomong. Yang Buddha buat, cingcailah. Yang Hindu buat, emang gue pikirin. Waktu kita buat, semua mata memandang. Hei, kenapa lo lakukan? Karena kita berbeda. Yang kita buat, langsung melawan Allah. Karena itu melawan firman Allah. Berdosa pada kekekalan. Dan itu yang seringkali tidak kita pikirkan. Banyak kali kita anggap kita berhikmat, kita hebat. Tetapi kita lupa kepada siapa kita bersalah. Apalagi kalau salah dalam pelayanan. Dampaknya berat memang. Itu menghanguskan, menghancurkan semua sendi-sendi. Kerohanian kita, kekuatan kita kerja, semangat hidup kita. Rontok karena tidak ada lagi yang bisa memulihkan. Kecuali Tuhan sendiri. Itulah pentingnya mengapa saat teduh pribadi, penghayatan firman Tuhan, belajar Alkitab. Karena itu menjadi satu kayu bakar untuk terus membuat api antusiasme kita, cinta kita, passion kita sama Tuhan, terus menyala. Kalau enggak ada drive, enggak ada gut. Asal pelayanan, asal kerja, asal khotbah. Enggak ada meaning apa-apa. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Pada waktu saya di Sorong, saya pergi ke Raja Ampat. Karena saya memang suka untuk snorkeling, nyelam. Jadi cobalah ngelihat Raja Ampat. Ada satu hari saya nyelonong pergi. Dan karena enggak tahu jalan, dia banyak nanya jalan. Karena ada pepatah mengatakan, malu bertanya, mak gua menjawab. Gitu kan. Ya, malu bertanya satu jalan. Jadi satu orang pergi ke kota Sorong, muter-muter enggak tahu jalan pulang. Waduh, jalannya mirip-mirip. Dia tanya sama satu orang muda lewat. Bung, ini jalan ke kota Sorong, pusat kota? Sambil jalan. Oh, cuma he-eh. Dia tanya yang kedua. Bung, betulkah ini jalan menuju pusat kota Sorong? Yoi. Sambil sepeda jalan. Ada. Dia tanya yang ketiga orang, karena enggak puas dia jalan, belum ketemu juga jalurnya. Pace, apakah ini yang menuju kota Sorong? Yombek. Katanya gitu. Waduh, tambah lain. He-eh. Yoi, Yombek. Ditanya lagi. Yang terakhir dia ketemu orang lagi bersihin rumput depan rumah, bilang, Pace, saya mau ke kota Sorong, pusat kota. Betulkah jalan ini? Dan kira-kira berapa lama? Nah, kalau kamu jalan ini 1/2 jam, nanti ketemu bunderan, belok kanan, enggak jauh dari situ akan kelihatan plang untuk menuju pusat kota Sorong. Kau tinggal turuti jalan itu, enggak sampai 40 menit, kau akan sampai di sana. Aduh, Pak, terima kasih, Pace. Dari tadi saya nanya 3 orang, jawabannya enggak ada yang beres. Yang satu tanya, he-eh. Yang kedua yoi, yang ketiga yombek. Nah baru Bapak menjelaskan dengan bagus. Oh, itu di Sorong ini di Papua ada artinya. Kalau ditanya he-eh, itu orangnya enggak berpendidikan. enggak pernah sekolah di Papua, banyak orang enggak sekolah, maka jawabnya heeh. Ya. Yang kedua, katanya kalau yoi itu cuma sekolah SMP. Dia cuma tamat SMP, maka bilang yoi. Nah, kalau yomek itu anak gaul. Dia udah tamat SMA, udah bisa kerja, tapi pendidikannya memang cuma SMA. Tapi dia anak gaul, banyak di kafe, segala macam. Jadi bilang yombek, Sorong. Nah, kalau yang menjelaskan kayak bapak, kalau yang udah bisa menjelaskan itu biasanya udah sarjana. Kuliah ke atas lah, gitu-gitu. Oh, jadi bapak sarjana ya, Pak? He-eh, katanya. Nangkep maksudnya? Waktu kita diskusi Alkitab, hebat! Waktu pengejapan di gereja kita, di runggur kita, wah hebat! Waktu ngapul-ngapuli saat orang meninggal, hebat! Oh, kita bisa ngajar teologi sebagai dosen, hebat! Waktu khotbah, woi, hebat dengan anak khotbah. Tapi waktu ambil keputusan hidup dengan istri, dengan anak, di kantor, private life kita, betulkah itu berhikmat? Jangan-jangan jawabannya he-eh. Dan kalau Bapak Ibu enggak sungguh saat teduh dengan Tuhan, kuat mentaati firman Tuhan, saya berani pastikan jawabannya pasti he-eh. Enggak ada tanda-tanda kekristenan. Pure my way, not his way. Kenapa? Karena itu yang kita punya di otak. Saat mendadak, itu yang kita ingat. Itu yang kita ngomong. Gitu. Kita perlu melihat untuk apa kita hidup, bagaimana kita diciptakan. Mari kita membaca 2 Petrus pasal yang pertama ayat 3 dan 4. Kita diberikan karunia untuk bisa luput dari segala hawa nafsu duniawi, untuk hidup saleh, sehingga kalau bicara keputusan berhikmat, it can be done. Itu bisa dilakukan. Gitu. Yang penting kita tahu visi-misi hidup kita apa. Kita mau jadi apa di hadapan Tuhan? Dan kita sekarang seperti apa di hadapan Tuhan? Kira-kira Tuhan bangga apa enggak sama kita? Gitulah. Ayat yang ketiga dan keempat, 2 Petrus 1 ayat yang ketiga. Kita baca sama-sama. 3, 4. Karena telah segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Kita telah dipanggil, telah percaya Yesus, telah diberikan firman Tuhan. 2 Timotius 3:16 itu mengajar, mendidik orang, menyatakan kesalahan dan memperbaiki hidup kita, itu pasti membuat kita berubah. Kenapa? Telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar. Ayat yang karunia mengaruniakan segala macam, segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Karunia, bakat, talenta Tuhan anugerahkan. Nah, ayat yang keempat kita baca 3:4. Dengan jalan itu Ia telah janji-janji yang berharga dan yang supaya dan luput dari. Jadi kalau tetap menuruti nafsu di setiap keputusan, di setiap perbuatan, baik ingin terkenal sehingga mengkompromikan firman Allah, baik ingin kaya dan melanggar firman Allah, baik ingin apapun yang kita suka, mata, hati, keinginan duniawi, maka kita tidak melihat janji-janji yang berharga itu sebagai bagian integral kehidupan orang percaya. Kita visinya enggak jelas, bahwa kita punya pertandingan iman masing-masing, dan tiap orang berbeda track-nya. Ada yang 5.000, ada yang 10.000 kilo, ada yang cuma 2 kilometer. Tetapi yang Tuhan minta bukan suksesnya. Proses kita terus ada sampai mati, enggak pernah tuntas. Jadi enggak mungkin kita benar terus, pasti kita salah ambil keputusan. Kadang kita juga nyesel, karena akibatnya sekarang kita masih rasakan. Gitu loh. Tetapi, waktu kita mau taat melihat proses untuk mengejar apa yang Tuhan janjikan, visi, misi hidup kita itu, apa yang kita mau lakukan, karena ini yang saya inginkan, itu kita akan lebih terarah. Film yang terakhir, Bapak Ibu renungkan, klip yang terakhir, Never Ever Give Up. Jangan pernah menyerah untuk hidup baik. Ya, diperbesar. Ya, ulang. Ya, ini kisah nyata dalam lari 400 meter. Persiapan ke Barcelona. Dan satu hal yang mengharukan bahwa dia tahu apa yang harus dia lakukan. Pertandingan itu track-nya bagi dia dan dia harus selesaikan. Ya, sambil teknisi mempersiapkan. Mari kita lihat ayat selanjutnya dari 2 Petrus 1 itu. Ayat yang kelima. Proses mendadak untuk berhikmat itu tidak mungkin karena ada prosesnya. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan dan kepada kebajikan pengetahuan. Jadi perlu belajar Alkitab, perlu belajar teologi, perlu untuk mengenal dunia ini. Dan kepada pengetahuan penguasaan diri. Kenapa perlu penguasaan diri? Banyak orang hebat teologinya cuma merasa dirinya yang benar, yang lain enggak. Cuma gereja gue yang selamat, yang lain enggak. Itu juga bahaya. Gitu loh. Perlu penguasaan diri. Buat teologi tidak menyelamatkan. Yesus yang menyelamatkan dengan pengorbanannya. Nah, setelah penguasaan diri ketekunan, kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan baru punya kasih akan saudara-saudara seiman, dan kepada kasih akan saudara-saudara seiman, maka kasih akan semua orang baru muncul. Jadi jangan harapkan bahwa kita pelayanan langsung punya kasih kepada semua orang. Sulit kalau enggak bertumbuh. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya, perhatikan, menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Ayat 9 silakan baca. 3, 4. Tetapi, ia, ya, akan menjadi buta dan picik, kita enggak tahu untuk membuat keputusan yang benar. Teorinya tahu, prakteknya salah. Sudah bisa, bro? Ini masih kecil, belum bisa diperbesar. Waktu tinggal 200 meter, salah satu uratnya putus. Dan dia coba menyelesaikan pertandingan. Ya, nggak apa-apa kalau udah nggak bisa. Dia terus berlari sampai pada akhirnya ada seseorang menerobos kerumunan dan juga penjagaan. Dengan menahan sakit, air mata, jeritan, dia terus berlari. Dan orang itu datang. Itu adalah bapaknya. Dia lihat anaknya menangis dan ingin melanjutkan perjuangan. Bapaknya bilang, kamu tidak harus melakukan ini. Anak bilang, saya harus melakukannya. Dan akhirnya dia papa anaknya melewati trek langkah demi langkah. Dekat dengan garis finish. Dia lepas sanasnya untuk melangkah sendiri menyelesaikan pertandingannya. Dan seluruh hadirin 6 ribu orang itu berdiri bertepuk tangan, bukan karena kemenangannya, tetapi karena kerinduannya untuk menyelesaikan pertandingan itu. Yang membuat ayahnya turun menggambarkan cerita anaknya dan kerinduannya untuk menyelesaikan pertandingan. Demikian juga dengan Bapa di sorga, tetap kita tetap bertekad mentaati Dia. Nah, kita tidak mampu dengan cerita air mata, kesakitan, kegagalan, Dia akan memapah kita sampai akhir. Yaitu indahnya pada waktu kita hidup dengan Tuhan. Ada hal-hal yang seringkali kita inginnya sukses, sukses, berhasil. Ternyata Tuhan lihat kita proses taat. Apa pertandingan Bapak Ibu? Dan bagaimana Bapak Ibu melewati pertandingan itu? Mengeluh dengan keluarga? Marah dengan kondisi perusahaan, gaji yang pas-pasan? Gereja yang punya banyak kekurangan? Hamba Tuhan atau jemaat yang tidak perhatian? Majelis yang mungkin kita anggap kurang qualified? Bos kita di kantor, kekasih kita, istri kita, suami kita, anak kita, semua bisa menjadi alasan. Tapi biarlah, siang hari ini kita belajar untuk melihat apakah diri kita sudah tertancap, kokoh dalam iman kepada Kristus, dan hidup dalam ketaatan untuk kemuliaannya. Dan pada waktu kita mempunyai visi-misi yang Tuhan berikan bagi kita secara pribadi, Tuhan minta kita selesaikan garis akhir itu. Jangan lihat orang lain. Gagal, kita menangis, akui sama Tuhan. Realita itu ada, tetapi waktu kita tetap mau taat, kita akan bisa melakukan. Setiap keputusan hidup kita, baik kecil maupun besar, adalah keputusan yang memuliakan Tuhan, yang membangun sesama dan membangun diri sendiri. Dengan kata singkatnya, hikmat dalam perbuatan itu nyata. Kita tunduk kepala.